Alhamdulillahirrabbilalami. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tamasika bisunnati ila midin. Para ikhwan akhwat rahmatullah SWT, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT kembali di malam Jumat ini. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita dalam fikul muyassar, itu ringkasan fikih Islam, yang ini adalah sudah masuk pada pembagian rukun Islam yang kelima, ya, setelah mulai dari kitabut tahal, kitabus sholah, ya, kemudian setelah itu kitabus zakah, kemudian kitabus siam, ya, sekarang adalah masuk pada kitabul hajj, yaitu penjelasan tentang berbagai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Ini adalah kitab ya, atau pembahasan dari kitab ini yang kitab yang kelima. Artinya pembahasan dari kitab haji ini atau fikul muyassar ini masuk pada pembahasan bab yang kelima, atau di dalam di sini dari istilah pakai bahasa dalam penyusunannya dibagi judul kitab kitabul hajj. Ya, jadi fikul muyassar ini terdiri bagi macam kitab, ada kitab utaharo, ada kitab sholah, ada kitab zakah, kitab siam, kemudian kitab haji, kemudian setelah nanti kitab jihad dan seterusnya. Dan berbagai hal yang berkenaan dengan fikih-fikih Islam. Salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW, semua kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita untuk selalu memiliki semangat dan keinginan yang besar untuk belajar ilmu agama ini, karena dengan ilmu agama itulah kita dapat menjalankan berbagai tuntunan agama ini, karena kejahilan adalah sumber daripada banyaknya masalah dan daripada pelanggaran dalam kehidupan kita terhadap ajaran agama yang mulia ini. Baik para jemaah dan ikhwan serta para ikhwah dari komunitas Bikr Sunnah yang dimuliakan Allah SWT. Tak lupa pula di awal majlis ini untuk kita selalu banyak ya memohon perlindungan kepada Allah, karena di hari-hari ini cobaan dan ujian dari wabah kembali merebak di tengah kehidupan kita, dan semoga saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah SWT dengan wabah ini cepat diberikan kesembuhan, serta siapa yang telah Allah panggil melalui sebab dari penyakit wabah ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Sebagai mukadimah, tentu perlu kami ingatkan kembali bahwa tidaklah bertentangan dari bertawakal dan iman kepada takdir bila kita melakukan hal-hal yang dapat menghindari kita secara sebab kauniyah. Sebab-sebab yang diterangkan oleh para ahli medis agar kita jauh dari atau terhindar atau dapat mengurangi penyebaran dari wabah tersebut. Itu sedikit nasihat dari awal ini, karena begitu kembali kita melihat dalam kenyataan itu banyaknya yang terpapar kembali oleh wabah ini. Semoga Allah SWT mengangkat secepatnya wabah ini dan memberikan kepada kita kebebasan kembali untuk beribadah sesuai sedia kalanya, ya. Tentu kita sangat memohon kepada Allah dalam sujud kita, dalam doa-doa kita, agar kita atau bangsa kita dibebaskan dari berbagai masalah, terutama apa yang sedang dialami oleh bangsa kita, yaitu menghadapi musibah dari wabah ini. Baik para ikhwan akhwat rahmati Allah SWT, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kitabul haji ini dibagi dalam berbagai bab. Di antara bab yang pertama adalah bicara tentang pengantar tentang penjelasan dari rangkaian ibadah haji ini. Dalam bab pengantar ini nanti akan dijelaskan definisi apa itu haji, hukum dan keutamaan ibadah haji, ya, kemudian juga berapa kalikah haji itu diwajibkan dalam seumur hidup. Kemudian yang keempat, syarat-syarat haji, ya. Kemudian adalah masalah yang kelima adalah hukum tentang umroh, ya. Setelah itu nanti bab yang kedua akan bahas tentang rukun haji dan hal-hal diwajibkan dalam ibadah haji tersebut. Ini akan kita coba bahas dan untuk kita kali ini ya, walaupun sebetulnya kita sudah berada di bulan haji ya. Karena bulan haji itu adalah tiga, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, atau sebagian ulama menyebutkan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Itu disebut adalah bulan-bulan haji ya. Namun pada tahun ini kemungkinan besar ya pelaksanaan ibadah haji masih tertunda oleh untuk para jamaah-jamaah yang datang dari luar Saudi, dan juga di dalam Saudi sendiri pun dibatasi bagi orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji dan yang jumlahnya terbatas juga. Tentu ini tidak lepas dari apa yang sedang dialami oleh dunia, oleh kondisi yang dialami oleh semua negara di dunia, yaitu menghadapi wabah virus yang sedang berjangkit. Dan ini adalah tahun kedua dari kondisi begini ya, termasuk Ramadan dan juga pula haji, tahun kedua yang terjadi peristiwa ini ya. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai ibrah bagi kita dan menjadikan kita orang-orang ini kembali kepada jalan yang benar ya, mendapatkan pelajaran yang besar dari wabah ini. Salah satu aja adalah bahwa jangan pernah menunda-nunda untuk suatu melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ini yang sangat penting diambil dari perjalanan dari peristiwa ini. Ya, mungkin kita punya kesehatan, mungkin kita punya dana, mungkin semuanya ada secara sempurna ya, tetapi tiba-tiba ada saja halangan yang mungkin kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu jangan pernah selalu kita dibuai oleh angan-angan ya, saya akan melaksanakan, tapi ketika ada kesempatan, ada peluang untuk beribadah, jangan pernah menunda-nunda sebuah ibadah tersebut. Ya, baik. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, bab yang pertama tadi kita sebutkan pengantar tentang berbagai penjelasan tentang ibadah haji ini. Masalah yang pertama dikupas adalah definisi haji. Apa itu dan haji itu apa maksudnya? Ya, secara etimologi bahasa dalam bahasa Arab, al-haju dimaksudkan al-qasdu, menuju. Menuju. Ya, tetapi dalam pengertian agama, definisi istilahi atau syar'i adalah menuju Baitullah untuk melaksanakan manasik yang khusus ya, pada waktu yang khusus. Ya. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di sini disebutkan definisinya oleh penyusun, at-ta'abudillah bi'adai manasik fi makanin makhsus fi waqtin makhsus. Yaitu beribadah kepada Allah dan melaksanakan manasik di tempat tertentu, di waktu tertentu. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Ketika disebutkan manasik berarti di sana ada ketentuan-ketentuan, ada rangkaian-rangkaian. Kemudian di tempat yang lain berarti punya terkait juga tempat. Berarti haji enggak boleh dilaksanakan di Indonesia. Harus ke Saudi, harus di Arafah, harus di Ka'bah. Itu maksudnya ada tempat tertentu dan juga ada waktu tertentu. Nah di sini terjawab oleh kita. Adanya mulainya orang-orang liberal yang mencoba ya. Mencoba menyebarkan virus-virus yang lebih kejam daripada, lebih bahaya daripada virus corona. Pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan mengatakan bahwa haji itu tidak mesti dilaksanakan pada pada bulan-bulan hari-hari yang lain berkupi Arafah dan macam-macam lah, banyak anggapan-anggapan dan pemahaman-pemahaman yang mencoba melalui otak pikiran mereka sendiri dan analisa-analisa yang dangkal kebodohan mereka terhadap agama. Mereka mengatakan haji itu tidak mesti harus ya, tidak pada bulan-bulan haji, haji yang tidak terima, atau pada bulan-bulan haji tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW juga tidak disebutkan sah hajinya, karena nanti akan dijelaskan rukun-rukun haji yang merupakan inti dari ibadah haji yang tidak bisa ditinggalkan. Bila hal itu ditinggalkan maka batallah ibadah haji tersebut dan tidak sah ibadah haji tersebut. Baik, itu berarti melaksanakan manasik ibadah tertentu di tempat tertentu pada waktu tertentu. Jadi ibadah tertentu di tempat tertentu. Tempat tertentu di mana? Ya Makkah. al-Mukarramah, Baitullah. Ya, kemudian di waktu tertentu, ya waktunya di bulan-bulan haji. Ya. Kemudian masalah yang kedua, jadi tidak terpanjang, jadi dari definisi itu sudah jelas bagaimana yang dimaksud ibadah haji itu. Ibadah haji itu menurut definisinya ada waktu tertentunya, ada tempat tertentu ya, yang harus dikunjungi, yang harus dilaksanakan ibadah, rute-rute ibadah haji di situ. Maka tidak bisa dilakukan di luar Makam Mukarramah, dan juga tidak bisa dilaksanakan di luar Masjid Haji. Baik, itu haji menurut ajaran agama Islam. Tentu berbeda dengan haji menurut ajaran agama yang dipakai oleh orang sekarang dan istilah pakai itu namanya agama orang liberal ya. Mereka yang ingin mengotak-atik ajaran agama yang merupakan suatu dasar dari secara dasar pemikiran mereka adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak menjadi standar di dalam Islam. Baik. Pasal yang kedua adalah hukum. Apa hukumnya dan keutamaan haji? Hukum haji pasti seorang muslim mengakui bahwa haji itu salah satu rukun Islam. Yang kelima. Ya, ini terdapat baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah telah bagi Allah diatur mewajibkan atas manusia melaksanakan haji. Yaitu Baitullah. Man istata'a ila sabila, bagi yang siapa yang mampu melaksanakan perjalanan kepadanya. Man kafara fa inna Allah ghani 'anil 'alamin, ya barang siapa yang kufur, tidak mau mengkufuri kewajibannya atau enggak melaksanakannya, sungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Dan juga firman Allah SWT, wa atimul hajj wal umrata lillah, ya sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Adapun hadis sudah maklum bagi kita, hadis Jibril, yaitu yang masyhur ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, beritahulah saya tentang Islam. Lalu Rasulullah menjelaskan tentang Islam itu adalah al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuqimus shalatu, tu'tuz zakata, tasumu ramadhan, wa tahujjul baita in istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan salat, membayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Dan juga hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar, bunyan sunnah khamsin, Islam itu ditegakkan di atas lima pondasi, lima dasar, ya, yaitu di antara sebutnya adalah al-hajj, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'i zakah, wal hajjul bait, wa shaum Ramadan. Itu dalil-dalil tentang kewajiban haji. Tidak ada seorang pun dari muslim, ya, yang meragukan tentang kewajibannya. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, tidak diragukan bahwa dia bukan sebagai seorang muslim. Kalau dia mengingkari tentang kewajiban haji. Beda antara mengingkari kewajiban dengan tidak melaksanakan. Itu dua hal yang harus dibedakan. Orang yang tidak melaksanakan haji, dia sudah mampu, ya, pendapat jumhur mereka tidak adalah orang yang keluar dari Islam selama tidak mengingkari kewajibannya. Tetapi apabila dia mengingkari haji itu tidak wajib, umpamanya, tidak penting, tidak wajib, ya. Nah, itu membuat seseorang tadi keluar dari Islam. Walaupun dia melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Ini juga dapat penjelasan bagi kita sedikit, adanya sebagian orang mengatakan, ya, mengatakan umpamanya apabila dia melakukan hal-hal yang melanggar hal-hal yang pondasi dari Islam ini, yang menunjukkan doktrin utama dari Islam, pokok ajaran utama dari Islam, bila dilanggar, ada mereka yang menganggap tidak masalah. Yang penting dia masih sholat, yang penting dia masih puasa. Ada sebagian orang makhluk demikian, walaupun dia berpendapat apapun pendapatnya, menghalalkan zina kah, menghalalkan khamar kah, atau apapun pendapatnya, tapi kan dia masih muslim katanya, karena dia masih sholat. Nah, padahal kita perlu tahu, ada hal-hal, walaupun bagaimanapun seorang tadi ibadahnya, kalau dia melanggar satu dari hukum yang telah dipastikan sebagai kewajiban, lalu diingkari sebagai kewajiban dari Islam, maka itu adalah sesuatu yang membuat kebatalan Islam seorang tadi, membatalkan keislaman seorang tersebut. Dan ini tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah paham radikal atau suka mengkafirkan, karena ini adalah ketentuan dari ajaran Islam itu sendiri. Ya. Ketentuan dari ajaran Islam itu sendiri, dan itu adalah penjelasan yang sudah valid, ya, di dalam ajaran Islam berdasar Al-Quran Sunnah dan juga pendapat serta ijma' para ulama tentang orang yang mengingkari kewajiban haji tidak syak bahwa dia adalah bukan seorang muslim, kecuali bila kondisinya orang yang baru masuk Islam, dia belum belajar Islam, ya. dan tidak mendapati orang yang menjelaskan kepadanya tentang ajaran Islam itu sendiri. Baik, itu tentang hukum kewajiban melaksanakan haji. Yang kedua adalah keutamaannya. Jadi tentu tidak diragukan bahwa melaksanakan ibadah haji mendapatkan pahala yang sangat agung. Ya, maka sesuatu yang paling besar pahalanya adalah yang utama dilakukan dulu, perkara-perkara yang wajib dari berbagai amalan. Salat, ya, zakat, puasa, haji. Yang paling wajib adalah hal yang diwajibkan. Yang paling besar pahalanya itu. Baru setelah itu yang tatawunya atau sunnahnya. Atau al-mustahab, mandubat atau mustahabat. Baik. Kemudian, keutamaan-keutamaan di sini adalah banyak sekali hadis menjelaskan keutamaan haji. Ya. Tadi sudah kita jelaskan juga di antara hal tentang kewajiban haji itu dapat di dasarnya Al-Quran, Sunnah, ijma' para ummah atau ijma' umat Islam tentang kewajiban haji tersebut. Keutamaan haji itu di antaranya hadis wakil Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi al-umratu ila al-murati kafaratu liman bainahuma wal hajju mabrur laisa jazaa'un ila al-jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah mengampuni dosa-dosa yang antara keduanya. Ini keutamaan umrah. Kemudian setelah itu wal hajju mabrur, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Wal hajju mabrur laisa jazaa'un ila al-jannah. Oleh sebab itulah bagaimana meraih haji mabrur itu perlu kita mengetahui berbagai seluk-beluk tentang pelaksanaan haji tersebut agar kita benar-benar mendapatkan haji mabrur. Karena sebagian orang menganggap bahwa ibadah haji itu seperti wisata, sebagai jalan tempat untuk jalan-jalan saja, ya, untuk bersenang-senang, bukan untuk beribadah. Ini suatu hal yang perlu diluruskan dalam pandangan sebagian kaum muslimin. Sehingga mereka menganggap bahwa perjalanan mereka melaksanakan ibadah haji seperti wisata. Tidak, ya, bukan wisata, tapi adalah ibadah. Setiap langkah yang dilangkahkan oleh seorang muslim bila dia berniat ketika saat melaksanakan haji itu adalah untuk beribadah, semua langkah yang dilangkahkan mulai dari turun dari rumahnya sampai dia kembali lagi menginjak rumahnya dinilai sebuah ibadah yang luar biasa. Itu baru dari langkah saja, bayangkan. Belum lagi doanya, belum lagi istighfarnya, belum berbagai rangkaian tawafnya, kemudian zikirnya, sa'inya, wukufnya, dan mabit Muzdalifah, melempar jumrah, dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya, pahalanya luar biasa, pasti. Ya. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang lainnya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man hajja lillahi, falam yarfuth, falam yafsuk, barang siapa yang berhaji karena Allah. Jadi di sini lillahi, benar-benar bukan karena segan dengan tetangga, sudah banyak memiliki harta tapi belum haji, atau untuk sebagai pelengkap gelar karena sudah profesor, doktor tapi belum haji umpamanya, ya, atau karena ingin nanti dihargai dengan masyarakat, ya, dan bagaimana macam motivasi-motivasi duniawi atau ketenaran semacamnya itu tidak suatu hal yang menafikan dari keikhlasan kita dalam melaksanakan haji, ya. Oleh sebab itu man hajja lillah, bagaimana diikat di awal hadis ini, barang siapa yang berhaji karena Allah, memang karena ingin berharap pahala dari Allah, ya. Falam yarfuth wa lam yafsuq, dan dia tidak berbuat hal yang keji dan tidak berbuat kefasikan. Artinya dia menghindari perkara-perkara yang keji, hal yang fasikan, termasuk dalam ini larangan-larangan dari ihram. Ya. Raja'a ka yawmin waladat ummu, maka dia seperti orang yang lahir dari ibunya, ya. Pada saat dia dilahirkan ibu, maka dia kembali seperti hari dia dilahirkan ibunya. Maksudnya apa? Bersih dari dosa dan noda, ya, dari noda-noda dosa. Itu yang dimaksud di sini. Jadi raja'a ka yawmin waladat ummu, dia akan kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya atau ketika hari dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya di sini adalah dia bersih dari dosa-dosa dan kesalahannya. Jadi kalau yang pertama tadi janjiannya adalah surga, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan selain surga. Kemudian bahwa orang yang memang berhaji karena Allah dan walam yarsuf, walam yafsuk, dan tidak berbuat keji dan tidak berbuat kefasikan, maka dia akan bersih dari dosanya seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Baik. Dan lain demikian dari keutamaan-keutamaan hadis-hadis menjelaskan keutamaan haji. Masalah kita di masa adalah berapa kali dalam haji? Hal wajib haji fil umri aktsar min marrah? Apakah haji itu wajib lebih dari satu kali dalam sepanjang umur? Nah, ini perlu. Nah, di sini juga kalau ada pertanyaan di antara kita kadang-kadang. Ustaz, mana yang utama sekarang ini? Ya, saya sudah haji Islam sudah. Jadi orang yang sudah berhaji mungkin sudah 2 kali, 3 kali. Namun tapi masih tetap pengen haji terus dan haji terus. Mana yang utama bagi dia, Ustaz? Ya. Apakah dia berhaji atau dia gunakan uang itu untuk memperhatikan dakwah, membangun pesantren, membangun sekolah Islam, ya, jadi untuk infak jariah. Nah, dari melihat suasana, ya, ke antri yang begitu panjang, kemudian juga kebutuhan saudara-saudara kita yang masih belum berhaji, untuk ingin berhaji, kita yang memberikan kuota-kuota itu kesempatan kepada saudara kita, dari sisi ini, manfaatnya lebih besar adalah untuk dia ini. Kita melihat dari sisi pahalanya tentunya, ya, tentu adalah menggunakan dana tadi untuk pembangunan dakwah, pendidikan Islam terutama, ya. Nah, wakaf jariah. Ini kadang-kadang lebih kita ketika memang dia sudah melaksanakan ibadah haji itu sekian kali. Kemudian sekarang ada yang kadang-kadang hanya untuk ngetren saja kadang-kadang. Itu yang menjaga gengsi yang kadang-kadang, ya, ikut travel yang upload yang macam-macam. Dan ini sebetulnya, ya, kalau kita lihat kurang efisien dari segi pelaksanaan hajinya juga, karena pasti orang yang berhaji dengan sebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis seperti ini atau nih abdi ada Allah berbicara berkata dalam hadis kursinya ketika mendatang orang di Arafah, yaitu syuksan gubra, hamba-hambaku datang dengan rambut yang kusut yang penuh debu, ya, itulah gambaran ibadah haji itu betul-betul berlebih. Kalau dia apalagi banyak ketika lempar jumroh tidak memperhatikan waktunya, banyak tidur-tidur di tenda atau di hotel, bersenang-senang hanya sekedar sebagai wisata, ini barangkali faedahnya kurang, ya, kurang, ya. Bahkan tadi kita jelaskan lebih utama bagi dia memperhatikan lahan dakwah yang lain, faedah yang lebih besar kepada umat, ya. Karena kalau berhaji, faedahnya kembali untuk diri sendiri. Dan faedahnya yang dia apabila gunakan untuk mengembangkan dakwah yang jariah, ya, itu lebih besar pahalanya pastinya. Kemudian, kenapa sebagian orang banyak ingin lagi dan ingin lagi untuk berhaji? Karena memang kadang-kadang adanya kesalahan-kesalahan pada haji-haji yang lalu, jadi merasa masih kurang. Dia masih kurang, masih belum pas, masih belum ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan setelah dia belajar, temukan. Ini kadang-kadang yang membuat orang ingin haji dan ingin haji lagi. Itu kadang-kadang terdapat seperti itu. Maka oleh sebab itu, jika ingin melaksanakan haji, laksanakan dengan tepat, dan itu dengan belajar tata cara pelaksananya. Tentu haji tidaklah wajib kecuali 1 kali dalam seumur hidup. Nah, adapun yang tambah dari 1 kali itu adalah sebagai tatawu, ya, sebagai sunnah saja. Berdasarkan hadis Hurairah bahwa Nabi SAW berkata, ayuhan nas, qad farallahu alaikum al-hajja fahujju. Wahai manusia, semua orang telah wajib atas kalian haji, maka berhajilah, kata Rasulullah SAW. Maka ada seorang bertanya, akula amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya wahai Rasulullah? Ya, faqala law qultu na'am la wajabat, kata Rasulullah, seandainya aku jawab iya, sungguhlah akan diwajibkan setiap tahun. Lama stata'tum, sungguh kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa hanya 1 kali saja. Dan juga Nabi SAW tidak berhaji setelah beliau hijrah ke Madinah kecuali hanya 1 kali saja seumur hidup beliau. Dan telah sepakat para ulama bahwa haji itu tidak diwajibkan bagi orang yang mampu kecuali 1 kali seumur hidup. 1 kali dalam seumur hidup. Oleh sebab itu, bagi orang-orang telah memiliki kemampuan, hendaknya yubadir di ada'iha. Nah, bersegera melaksanakannya. Karena kita tidak tahu apa yang akan datang pada esok hari, masa-masa akan datang. Bagi kita yang sudah memiliki kemampuan, ya, hendaklah bersegera untuk melaksanakan apabila telah mencukup syarat-syarat yang miliki, ya, dan apabila sudah dia jatuh kemampuan untuk melaksanakan haji, dia sudah memiliki kemampuan namun dia tidak melaksanakan, menurut ulama dia adalah berdosa dan mentakhirkannya, ya, tanpa ada uzur. Bahkan ulama mengatakan seseorang yang telah wajib melaksanakan haji kemudian tidak berhaji, maka dari warisannya wajib dihajikan oleh, ya, oleh salah seorang dari antara keluarganya yang telah berhaji atau badal haji. Bayangkan kalau seorang sudah melaksanakan haji, sudah wajib melaksanakan, lalu dia tidak melaksanakannya, mana hukumnya sudah kena. Nah, maka jangan pernah menunda-nunda apabila kita sudah wajib melaksanakan, kecuali uzurnya adalah memang karena urutan dalam antrian kita masih belum datang, itu uzurnya di luar kemampuan kita, ya itu beda lagi. Kemudian ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah laksanakan haji kata Rasulullah SAW. Fa'inna hadakum la yadri ma ya'ridu lahu, sungguh salah seorang kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya besok hari. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani, dan juga satu riwayat mauquf atau marfu, ya, yaitu disebutkan oleh penyusun bahwa jalannya menguatkan sanadnya dengan sanadnya lain saling menguatkan, yaitu dalam sebuah riwayat, man istata' al-hajj wa lam yahujj, barang siapa yang sudah mampu melaksanakan haji dan dia tidak pergi berhaji, wal yamut insya'a yahudiyan aw insya'a nasraniyan wa insya'a nasraniyan, ya, maka dia mati boleh dalam keadaan Yahudi, ya, atau dalam keadaan Nasrani. Ini menunjukkan berarti ancaman bagi orang yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji namun dia tidak melaksanakan ibadah haji tersebut. Baik. Masalah yang keempat adalah syarat-syarat haji. Syarat kapan seorang itu sudah wajib melaksanakan haji. Nah, syarat wajib haji itu ada lima. Yang pertama adalah Islam. Muslim dia, ya, maka haji tidak wajib atas seorang yang kafir dan tidak sah haji kalau dia bukan seorang muslim. Karena Islam adalah syarat untuk diterimanya semua ibadah. Ya, bagaimanapun banyaknya ibadah seorang kalau dia tidak muslim tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua syarat wajib haji adalah berakal, maka orang gila tidak wajib haji. Nah, kemudian ya, tidak sah kalau dia pergi haji, dibawa haji. Karena syarat akal ada syarat yang mutlak untuk dibebani dengan hukum-hukum syarat. Dan orang gila tidaklah termasuk orang yang dibebani dengan hukum agama. Nah, dan diangkat darinya kalam, maksudnya tidak dicatat kesalahan-kesalahan dan amalnya. Baik. Sampai dia sembuh dari kegilaannya. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Rufi al-qalam an thalath," bahwa malaikat tidak mencatat amalan tiga orang dari tiga jenis orang. Ya. Yang pertama orang tidur sampai dia bangun, anak-anak sampai balik, dan orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Nah, akal ini itu syaratnya. Tapi kalau dia bukan berakalnya hanya kalau belum balik, berakal maksudnya tamyiz, maksudnya anak-anak, anak ya, anak-anak sah hajinya. Tapi tidak dianggap sebagai haji Islam kalau dia belum balik. Ini syarat ketiga ada balik. Itu berakal tadi maksudnya mesti tamyiz. Maka al-buluk. Al-buluk itu balik. Balik ini sudah pernah kita sebutkan syarat ketentuan untuk mengetahui seorang itu balik tidaknya. Sudah pernah kita bahas waktu berbicara masalah sholat, kewajiban sholat. Ya. Yaitu bagaimana mengetahui seorang itu balik adalah sudah kita sebutkan ima dengan usianya. Ya. Usianya para ulama menyebutkan kalau 15 tahun itu sudah balig atau mimpi basah. Walaupun dia belum umur 10 tahun atau 9 tahun, 10 tahun kalau mimpi basah dia sudah balig. Atau tumbuh bagian rambut dari bagian kemaluan-kemaluannya, ya, bagian kemaluan anak-anak tersebut atau men atau bagi wanita, haid bagi wanita. Ya. Atau bagi wanita juga disebutkan tumbuhnya bagian-bagian sisip dari kewanitaan tadi, seperti darah dan lainnya. Itu di antara hal sebutkan dari para ulama untuk mengetahui seorang tadi dia balik-balik. Baik. Jadi kalau dia tidak mimpi basah, kemudian juga tidak men, maka batas maksimalnya adalah umur 15 tahun. Ya, ada sebagian ulama menyebutkan umur 12 tahun. Kemudian, ya, tapi kalau dia tidak men, tetapi di bagian-bagian sisip kewanitaannya sudah muncul, itu sebagai ulama menganggap itu adalah sudah balig atau tumbuhnya rambut pada bagian kewanitaan atau kejantanan dari laki-laki. Maka tidak wajib haji atas suami, tapi kalau dia haji boleh, sah hajinya tapi bagi orang tuanya pahalanya. Nah, dia laisa min ahli taklif, karena kalau anak-anak belum dapat dibebankan dengan tugas-tugas perintah agama dan dia juga tidak dicatat amalan kesalahan-kesalahannya oleh malaikat. Sebenarnya dalam hadis yang tersebut tadi, ya, diangkatnya penah dari tiga jenis orang, orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai balik, dan orang gila sampai sembuh. Tapi kalau dia haji, maka hajinya sahih. Dan dia niatkan, kalau dibawa oleh orang tuanya, maka orang tuanya berniatkan untuk dia. Ya, meniatkan anak saya ini mau melaksanakan haji. ya, ilam yakum mumayyizan. Kalau dia belum sampai umur tamyiz. Nah, umur tamyiz ini kemarin berapa umurnya? Itu umur 7 tahun. Kalau 7 tahun itu umur sinu tamyiz namanya. Kalau dia bawah 5 tahun masih balita, maka yang menyiapkan haji adalah orang tuanya. Nah, tetapi dia tidak, kalau haji pada umur demikian sebelum balik, maka hajinya belum membayar haji Islam istilahnya. Maka kalau dia sudah balik masih wajib berhaji lagi. Baik. Jadi wala yakfihi an hajjat Islam. Kalau dia anak-anak haji, maka haji itu belum disebut haji yang menjadi rukun Islam, itu belum terpenuhi. Ya. Tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama hal itu. Sebenarnya diwakilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita memperlihatkan seorang bayi kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini punya haji, biasa hajinya?" Gitu maksudnya. Kata Rasulullah, "Walaki, na'am walaki ajr." Iya, sah hajinya, dan engkau mendapat pahala, kata Rasulullah SAW. Dan juga sabda Rasulullah SAW, ya, yang pertama hadis riwayat Muslim, yang kedua juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, dan disahihkan Syarah Sunan Al-Albani, "Ayyuma sabiyyin hajja summa balagha." Ya, anak-anak manapun saja kalau dia berhaji kemudian baru balik, fa'alai hajjatun haja hijjatun ukhra, maka dia harus melaksanakan haji yang lain. Wa yu'amdin hajja summa atiqa, ataupun seorang budak hamba saya haji dalam keadaan diperbudak kemudian dia dimerdekakan, fa'alai hijjatun ukhra, maka dia harus melaksanakan haji yang lain. Ya. Itu syarat yang ketiga, balik Islam kemudian berakal dan balik. Yang keempat apa? Huriyah, merdeka. Yang mereka tadi disyaratkan. Jadi kalau seorang budak tidak wajib berhaji, tapi boleh berhaji, boleh, tidak diwajibkan. Ini beda antara dibolehkan dan diwajibkan, ya. Nah, karena dia adalah milik bagi tuannya dan dia tidak milik kebebasan untuk dirinya, ya. Tapi kalau dia berhaji sah hajinya jika itu berdasarkan izin dari tuannya. Dan tersepakat para ulama bahwa orang yang hamba sahaya apabila melaksanakan haji dalam kondisi dia sedang dalam perbudakan masih belum dimerdekakan, kemudian dimerdekakan, ya, hajinya dalam kondisi masih dalam perbudakan. Setelah itu dimerdekakan, maka dia wajib melaksanakan haji Islam. Sebab hajul itu Islam, ya, apabila dia mampu melaksanakannya. Maka tidak cukup baginya apa yang telah disanakan haji yang dilaksanakan waktu dia masih dalam keadaan perbudakan. Demikian pula anak-anak yang tadi masih berumur balik. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang sebelumnya kita sebutkan, wa yuma 'abdin hajja summa 'utiqa fa 'alaihi hijjatun ukhra. Ya, hamba sahaya manapun saja ibadah haji, kemudian setelah itu dia dimerdekakan, setelah dimerdekakan dia wajib melaksanakan haji yang lain. Yang kelima, syarat wajib haji itu adalah istita'ah, mampu. Ya, mampu. Mampu ini banyak di sisi kesehatan, keamanan jalan, dan biaya. Ya, biayanya dua, biaya untuk perjalanan dia dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, kalau ini, dan tambah bagi perempuan, menurut sebagian ulama, terutama ulama Hanabila, mengajibkan adalah adanya mahram bagi wanita. Jadi kemampuan di sini, dari sisi dana, dari sisi keamanan jalan, dari sisi kesehatan, dan juga dari sisi mahram bagi wanita. Baik. Ini yang syarat yang kelima ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a li sabila. Ya, bagi Allah lah atas Allah terbaik melaksanakan haji atas manusia, ya, bagi Allah itu melaksanakan haji. Bagi Allah atas manusia melaksanakan haji kayak Baitullah bagi siapa, ya, yang mampu melaksanakannya. Maka yang tidak mampu secara harta diangkat oleh dikuza dan yakfi, dia tidak mampu memiliki bekal untuk dia perjalanannya dan cukup juga dan ataupun bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya. Atau dia tidak memiliki rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tardu, atau enggak ada kendaraan. Nah, walaupun ada harta tapi enggak ada kendaraan yang disewa yang untuk mengantarkannya ke Makkah dan untuk mengantarkannya balik ke negerinya. Atau badaninya, dia kemampuan secara badan sehat. Kalau dia sudah seorang orang tua bangka, jalan susah, semuanya enggak bisa, ya, atau sakit, ya, yang tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan, ya, atau dia memiliki dan bahkan kesusahan bila melakukan dalam safar perjalanan, atau jalan untuk menuju haji itu tidak aman. Nah, seperti sekarang ini wabah, ya, terjadi wabah, tidak aman. Kayaknya pun Nabi kita utak tarik, seperti banyak kalau dulu di zaman dulu ya adanya kutu-kutu apa? Penyamun jalanan. Penyamun jalanan. Kalau kita istilahnya bajing loncat gitu ya. Nah, atau wabah atau adanya penyakit menular. Nah, ini sudah disebutkan dalam kitab ini kondisi-kondisi yang pernah juga terjadi dalam sejarah Islam ketika terjadi wabah, yaitu daerah yang terpapar itu tidak bisa melaksanakan haji. Baik. Dan lain demikian ya, dari hal-hal yang ditakutkan oleh orang akan melaksanakan haji, baik atas dirinya dan hartanya. Ya. Maka sungguhnya la yajib alaihi al-hajj hatta yastati'a, maka tidaklah wajib dia melaksanakan haji sampai dia mampu. Mampu dari sisi keamanan jalan. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah Islam, itu dari abad ke-4 Hijriah dan 5 Hijriah, sering haji itu tidak terlaksana dari sebagian kota, terutama dari Baghdad umpamanya. Kalau kita lihat di dalam sejarah ya, seperti yang dijelaskan oleh para penulis sejarah seperti Nukati dalam bidangnya ya, itu ada daerah Baghdad tidak melaksanakan haji karena di stop oleh orang-orang Batiniyah, yaitu mereka membunuh para jemaah haji. Nah, kalau dalam kajian dan pelajaran kita pagi Jumat yang kita bahas tentang faedah-faedah ilmiah dalam sejarah Islam, nah, sering kita sebutkan yaitu pada tahun ini tidak terdapat melaksanakan haji, tidak haji orang dari daerah Basra, Kufa atau Baghdad umpamanya, karena jalan dihadang oleh kaum Batiniyah dari kelompok Syiah Batiniyah. Baik. Kemudian kenapa? Sekolah apabila tidak terdapat kemampuan, tadi sudah sisinya yang kemampuan itu ditinjau dari apa? Dari segi harta, dari segi keamanan jalan, atau kesehatan badan, ya. Nah, karena Allah SWT menyebutkan, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Inilah kemudahan agama Islam itu. Islam tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan seorang hamba. Oleh sebab itu dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu min mastata'tum minhu. Fa'tu min mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Kalau aku kecegah tentang sesuatu, maka tinggalkan. Jadi kalau untuk melaksanakan perlu istita'ah, adanya qudrah. Kalau enggak mampu enggak diwajibkan, dibebaskan. Bahkan tidak dibebankan. Makanya ada keringanan dalam kondisi tidak ada air boleh terjamu, enggak mampu berdiri untuk salat boleh duduk, enggak mau duduk boleh berbaring dan seterusnya. Nah, ini salah satu keistimewaan dari ajaran agama yang mulia ini, tidak membebankan di luar kemampuan ya seorang hamba. Baik. Jadi kemampuan itu adalah bagian dari kesanggupan ya, kemampuan adalah bagian dari kesanggupan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya. Wa min istafi hajil mar'ati. Nah, dan di antara hal termasuk bagian dari syarat dari kemampuan ya, mampu tadi bagi wanita yang mau melaksanakan haji itu adanya mahram yang akan menemaninya dalam safar hajinya. Itu dalam ini berbeda pendapat ulama Malikiyah menyarankan walaupun bersama rombongan, yang penting wanita-wanita thiqah juga membolehkan. Sebagian juga pendapat Imam Syafi'i membolehkan juga kalau dengan berdasarkan rombongan yang rombongan di situ adalah rombongan yang banyak, tidak menyendiri ya, dan disebar sama orang-orang siqah ya. Nah, sebagian ulama membolehkan hal seperti itu ya, yang tidak memiliki marah bila nompleng bersama rombongan ya. Di dalam rombongan itu ada wanita yang punya mahram dan yang terjamin keamanannya dan keselamatannya. Nah, itu sebagian pendapat dari ulama Malikiyah dan juga ulama Syafi'i. Tapi menurut ulama Hanabilah wajib haji itu kalau enggak ada mahram tidak diwajibkan haji begitu. Tapi kalau dia memaksakan pergi haji tanpa mahram, dia ikut rombongan saja, sah enggak haji? Hajinya sah. Cuma menurut pendapat ulama dia berdosa. Nah, karena dia berjalan tanpa mahram. Baik. Kemudian ya, itu karena lagi sudah safar, karena seorang wanita tanpa mahram tidak boleh melakukan perjalanan, baik untuk melaksanakan perjalanan haji atau lainnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi yawmil akhir ya an tusafira safran yakunu salasata ayyamin fasa'idan illa ma'a ya illa wa ma'aha abuha au ibnuha au zawjuha au akhuha au dhu mahramin minha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dari akhir untuk mengadakan perjalanan ya selama 3 hari atau lebih, ya, hari atau lebih, kecuali bersamanya ada ayahnya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya atau mahram dari dia. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan la ihlu limra'atin tu'minu billahi wal akhir an tusafira akthar min yawmin wa laila illa ma'a dhi mahram. Kalau di sini sebutkan 3 hari, ya, perjalanan 3 hari. Dalam riwayat lain adalah perjalanan 1 hari 1 malam. Sorry. Nah, itu ukuran wajibnya bersafar bagi seorang wanita yang memiliki yang harus dengan mahram, itu maksudnya. Jadi sudah ditentukan 1 hari 1 malam atau 3 hari lebih. Gitu. Kalau umpamanya dalam kota, tidak ke pasar, tidak harus. Kalau ada bersama mahram lebih baik, tapi tidak berdosa dia. Tidak diwajibkan. Tapi kalau lebih 1 hari 1 malam, dia harus bersama mahram. Baik. Dan juga bersabda Rasulullah bagi seseorang yang berkata, ya, memberitahu kepada Rasulullah, "Inna imra'ati kharajat hajatan." Istri saya mau melaksanakan haji. Ya, dan kata seorang laki-laki kepada Rasulullah, "Wa ini katabtu fi ghazwati kadha," dan aku telah dicatat termasuk pasukannya itu dalam perang ini, gitu. Dalam perang ini, gitu ya. Maka ketika Rasulullah, jadi orang ini menjelaskan Rasulullah, yaitu istri saya mau berhaji, tapi saya sudah tercatat bagian dari tentara yang dikirim untuk berperang dalam peperangan ini. Nah, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, diberi izin Rasulullah SAW untuk tidak ikut dalam peperangan dan disuruh dan Rasulullah menemani istri untuk melaksanakan haji. Intolik hajjama'ah. Ya, pergilah haji bersamanya, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan wajibnya bermahramnya seorang wanita yang mau melaksanakan haji. Ya. Pada hajat itu di mahram ini, jika seorang wanita berhaji tanpa ada mahram, hajuha sahih, hajinya sah. Ya, takut ma'asimatan, tetapi dia berdosa karena melakukan perjalanan tanpa mahram. Masalah yang kelima adalah hukum umrah. Umrah itu wajibkah sama seperti haji atau bagaimana? Nah, ini memang khilaf pada ulama, ya. Khilaf pada ulama, ar-raji adalah umrah juga wajib 1 kali dalam seumur hidup. Ya. Hukum umrah adalah dan dalilnya. Umrah juga diwajibkan bagi orang yang mampu 1 kali dalam sepanjang hidupnya, dalam seumur hidup. Ini walaupun khilaf di antara ada yang menentukan hanya wajib saja. Tapi ar-raji insyaAllah adalah umrah juga termasuk hal yang diwajibkan 1 kali dalam sepanjang umur. Berdasarkan firman Allah SWT, watimul hajja wal umrah talillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dan juga sabda Nabi SAW untuk Aisyah anha, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah atas wanita itu ada jihad? Apakah atas wanita itu ada jihad? Maka Rasulullah menjawab, na'am, alaihina jihadun, kata Rasulullah SAW, wanita itu wajib berjihad, la kita lafi, tapi tidak berperang. Al-hajju wal-umrah, yaitu haji dan umrah. Baik. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW tentang wajib umrah ini, untuk Abi Razin, ketika lama salahu anna abahu la yastati'u ahad, ketika Rasulullah SAW, Abi Razin bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang bapaknya yang tidak mampu untuk melaksanakan haji. Ya, ini jawaban Rasulullah SAW, pertanyaan Abi Razin yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ayahnya tidak mampu untuk melaksanakan haji. Wala umrah, dan tidak pula umrah. Wala dha'na, jadi mati juga tidak mampu karena alasan tidak haji, tidak mampu karena tidak bisa duduk di atas punggung onta atau kuda, ya, untuk menjadi kendaraan, tidak mampu mengendarai, ya, duduk di atas tunggangan. Qala hujja an abika wa'tamir, ya, laksanakan haji untuk ayahmu dan juga umrah. Jadi laksanakan haji untuk ayahmu dan umrah. Jadi ini badal. Ini di antara dalil-dalil ulama yang tentang wajibnya umrah seumur 1 kali dalam seumur hidup. Baik. Masalah yang ke-6, ya. Waktu haji dan umrah. Kapan waktu haji dan umrah itu? Ya, haji dan umrah tidak sebanyak. Kalau umrah ya sepanjang tahun, tapi kalau haji harus di bulan haji. Nah, kalau umrah sepanjang tahun. Jadi haji ini ada mawaqit, mawaqit zamaniyah, mawaqit makaniyah. Ada tempat terbatas yang waktu, ada ya waktu yang terbatas, ada tempat yang terbatas penjelasannya. Nah, jadi disebutkan al-miqat, miqat itu adalah had, batasan. Ya, wa syara'an al-miqat itu maksudnya apa? Mawaqit itu maksudnya tempat beribadah atau waktunya. Tempat beribadah dan waktunya atau waktunya. Maka ini terbagi dua, zamaniyah wa makaniyah, yaitu batasan waktu dan batasan tempat. Ya, di mana tempatnya dan kapan waktunya itu dimaksud. Adapun waktu ya melaksanakan haji dan umroh, maka umroh dibolehkan melaksanakannya sepanjang tahun karena dia tidak berkaitan dengan tawaf di Arafah, apa wukuf di Arafah. Nah, kalau umroh sepanjang tahun, ini makat zamaniyah, mawaqit zamaniyah, itu secara waktu. Kalau umroh sepanjang tahun, kalau haji maka memiliki waktu tertentu kalau haji, maka oleh itu enggak bisa dilaksanakan haji sepanjang tahun. Sebenarnya diusulkan oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti tentang tuntunan dan ajaran Islam ya. Malaysia syu'un min amal haj illa fiha. Maka tidak sah orang berhaji kalau bukan pada waktunya. Berdasarkan firman Allah SWT, al-haju ashrum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan sudah ditentukan. Ya, haji itu pada bulan yang sudah ditentukan. Nah, bulan haji itu apa? Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Itu bulan haji. Jadi, kembali kita ingat, beda antara bulan haram dengan bulan haji atau bulan ashhurul hurum ya, atau bulan-bulan yang suci, bulan suci. Berbeda-beda bulan yang dihormati ya, baik di jahiliyah maupun di Islam itu ada empat. Pertama, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini tiga ini. Kemudian bulan Rajab itu ashhurul hurum. Tapi kalau ashhurul hajj, bulan haji beda Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Atau sebagian ulama menyebutkan 10 hari Zulhijjah. Itu tentang waktu haji dan waktu umrah. Waktu haji terbatas waktunya pada bulan-bulan haji. Ada umrah sepanjang tahun. Sekarang tempat. Nah, tempatnya di mana? Ya, kalau umrah dan haji semua tempatnya adalah di Makkah Mukarramah. Nah, adapun al-mawaqit makaniyah, adapun ketentuan batasan tempat untuk melaksanakan haji dan umrah. Nah, itu secara tempat. Ada mawaqit batasan mulai melaksanakan ibadah rangkaian tadi, ada batas sebelum masuk Makkah itu disebut namanya miqat. Disebut namanya miqat. Itu batas sebelum masuk Makkah, dari situ mulai pelaksanaan ibadah umrah, dari situ melaksanakan haji. Nah, dari sana mulai melaksanakan haji, dari situ mulai melaksanakan sar, melaksanakan ibadah umrah. Yaitu ada batas-batasan yang tidak boleh dilewati oleh orang yang berhaji atau orang yang melaksanakan umrah. Ya, dia tidak boleh melewati kecuali kalau dia ingin berumrah atau ingin berhaji harus sudah berihram dari tempat itu. Mana saja tempat itu? Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis Na'bas, ya, Na'bas berkata, waqata Rasulullah SAW di ahli Madinah Dhul Hulaifah. Rasulullah SAW menjadikan batas untuk miqat orang ahli Madinah itu Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah hari ini disebut terkenal dengan sebut namanya Bir Ali. Ya, Bir Ali. Ya, miqatnya ahli Madinah. Nah, wali ahli Syam Juhfah. Ahli Syam adalah Juhfah. Ahli Syam itu di arah Syam, mau masuk Mekah ada Juhfah. Ya, perjalanan mereka dulu Juhfah. Nah, sekarang disebut kalau enggak salah Sail ya. Satu tempat di arah ke Taif. Taif. Wali ahli Najd karena manazil. Najd adalah yaitu karena manazil, orang yang datang dari Irak. Ya, karena manazil dari arah Irak. Ya. Kemudian Najd ini maksudnya adalah daerah-daerah yang lebih tinggi, tidak Najd yang disebut yang hari ini Riyadh, bukan itu maksudnya. Tapi termasuk itu daerah yang arah ke sana, masuk Irak, itu Najd. Karena manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Jadi kalau orang datang dari Yaman, miqatnya Yalamlam. Batasnya dari sana dia harus sudah mulai berihram. Yalamlam. Kalau dulu kan sering disebut bahwa miqat orang Indonesia ikut Yaman karena pesawatnya lewat di situ umpamanya, atau dulu kapalnya lewat di situ, Yalamlam. Kullahunna. Nah, miqat masing-masing tadi adalah bagi penduduk yang datang dari daerah yang telah disebutkan tadi. Madinah, Juhfa, Zul Hulaifah, Syam, Juhfa, Najd, Qarna Manazir, Yaman, Yalamlam. Nah, itu bagi penduduk-penduduk. Waliman ata alaihna atau min ghairi ahlina. Waliman ata alaihna min ghairi ahlina. Atau bagi penduduk-penduduk yang bukan dari, tapi lewat di situ. Waliman ata alaihna, lewat dari salah satu miqat itu, dari arah manapun dia. Dari arah Eropa, dari arah Afrika, dari para Asia. Masuk ke Makkah lewat miqat mana dia? Oh, saya mendaratnya di Madinah. Maka dia berarti miqatnya adalah Al-Madinah. Oh, saya dari Jeddah, tapi akan ke Madinah dulu. Karena nanti miqat Jeddah Madinah. Nah, gitu. Atau dari Jeddah dia, ya turun Jeddah dia pergi ke Miqat Al-Isyam, itu daerah Sel hari ini, dekat dengan daerah Taif, itu boleh di sana. Tapi Jeddah tidak Miqat. Nah ini yang keliru kebanyakan dari orang Indonesia ketika berhaji. Jeddah itu bukan Miqat. Sebetulnya kalau kita untuk mudahnya, gampang saja sebetulnya, karena memang pesawat akan lewat di atas yang lam-lam itu nanti, ataupun ya kalau dari Madinah kalau naik pesawat ke Jeddah itu kita juga melalui izin lebar. Kita biasanya akan diberitahu itu. Akan diberitahu bagi apalagi kalau jemaah umroh ya. Nah biasanya kalau naik pesawat Saudi ya pasti diberitahu bahwa sekian menit lagi kita akan melewati Miqat. Nah dari situ kita boleh berniat berihram, berniat berihram. Jadi harus dibedakan juga antara berniat berihram dengan memakai pakaian ihram, itu dua hal yang berbeda. Niat ihram maksudnya niat melaksanakan nusuk, apakah umrah atau haji. Berpakaian ihram itu adalah sunnah, beda lagi itu. Ya, berpakaian yang putih yang tidak berjahit. Nah, kemudian dijelaskan di sini kemudian wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a. Kalau dia daerah tinggalnya melewati Miqat itu, dia tinggal seperti Ali Jeddah atau orang yang jadi melewati Yamlam antara Makkah dan Mekah, ya maka dia berihram dari tempat tinggalnya. Kalau dia di antara daerahnya Yamlam dengan Mekah atau daerahnya antara Bir Ali dengan Mekah, namanya di mana dia? Seperti ada Kude namanya kalau yang lewat Mekah itu, nampak daerah nanti itu mereka kalau berhaji berumrah lewat di mana? Miqatnya dari rumah mereka, gitu. Nah, kemudian atau ahli Mekah itu kan lewat dari Miqat. Maka mereka kalau penduduk asli Mekah dia penduduk asli Jeddah dia berada di Jeddah. Okay. Kemudian jadi haitsu ansha hatta ahli Mekah memakan. Kalau dia ahli Mekah sendiri dari Mekah sendiri, dari rumahnya sendiri. Dari rumah sendiri, kecuali sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau umroh dia harus ke Jurnakau atau Masjid Aisyah di Tan'im. Baik. Kalau berhaji dari rumahnya sendiri dia melaksanakan haji. Baik. Pamantaannya hajir mawakib, barang yang lewat biduni ihram, dan dia lewat Miqat itu dan tanpa ihram dia, maka dia harus kembali ke Miqatnya jika memungkinkan. Lewat boleh, balik Miqat lagi, di sana dia berniat. Jika tidak memungkinkan untuk kembali kepada Miqatnya, maka dia wajib membayar fidyah. Bayar dam, istilah bahasa kita, membayar fidyah. Itu dam. Ya. Yaitu satu ekor kambing yang disembelih di Mekah. Ini tidak boleh disembelih di negerinya. Ya, disembelih di Mekah. Wa yuz'ala masakin haram. Dan dibagikan pada kaum fakir miskin yang tinggal di Mekah. Amma kana manaziluhum dun al-mawaqit. Adapun orang yang tinggal yaitu di dalam Miqat tadi, tidak di luar maksudnya, di dun al-mawaqit, dia lewat Miqat ya, tapi enggak di Mekah dia. Fa innahum yuhrimuna min amakin, maka mereka berihram dari tempat tinggal mereka masing-masing berdasarkan sabda Nabi SAW yang lalu, man kana duna dzalika, man kana duna dzalik fa min haitsu ansha'a. Atau dia bukan tidak termasuk dari ini Yamlam-lam, ini Juhfa atau tadi atau Zil Ulaifa atau Bir Ali atau Qarn Manazil, tapi dia tinggal di antara tengah-tengah antara Mekah dengan Miqat-Miqat tadi, maka dia berihram dari tempat atau rumahnya masing-masing. Nah, itu yang dapat kita bahas pada bab yang pertama dari bab haji ini. Insyaallah pada jumpa yang akan datang kita akan lanjutkan bab yang kedua tentang rukun dan kewajiban hal-hal yang diwajibkan dalam ibadah haji. Beda antara hal-hal diwajibkan dalam ibadah haji dengan hal kapan seorang itu diwajibkan melaksanakan haji. Beda ya. Tadi kan kita bicarakan yaitu syarat orang-orang itu baru wajib melaksanakan haji. Nah, tadi ada lima, yaitu Islam, kemudian apa? Berakal, kemudian yang ketiga adalah balik, yang keempat adalah huriyah, merdeka, yang kelima adalah istitoah. Baik. Kemudian Miqat ada berapa? Ada empat, sebutkan Rasulullah SAW, Miqatnya, yaitu ada Qarn Manazil untuk orang ahli Iraq, dan Yaman untuk Yamlam untuk ahli Yaman, Juhfah atau Al-Asyam, dan Zul Hulaifah atau Bir Ali untuk Al-Madinah. Baik, itu barangkali yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. InsyaAllah, jumpa akan datang. Kita akan masuk bab yang kedua tentang bahas rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh yang sebagai admin di dalam jumpa kita kali ini. Dipersilakan jika ada pertanyaan yang masuk. Allah yubarik fiik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Apa Ustaz untuk pertanyaan yang masuk kali ini? Belum ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz ke kolom Q&A. Mungkin masih diarahkan ke HP Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Mau nanya Ustaz, jika seseorang itu punya uang cash agak banyak cukup buat beli rumah atau haji, mana yang diutamakan Ustaz? Ya haji, ya. Laksanakan haji dulu, ya. Yang kedua, adakah tuntunan atau dalil yang menyebutkan bahwa orang yang hendak pergi haji harus diazani dan lain sebagainya? Tidak ada tuntunan demikian. Ya. Nah ini juga pernah kita inginkan beberapa kali, perayaan-perayaan berlebihan ketika melaksanakan haji, ini juga menambah beban dari kewajiban melaksanakan haji sebenarnya. Ya, cukup seadanya saja, pamit dengan keluarga-keluarga dekat, dengan teman-teman, ya. Tidak perlu juga harus mengundang ke rumah kalau memang hanya biaya kita untuk berangkat haji, untuk keluarga yang tinggalkan pas-pasan, ya. Kita cukup mohon doa saja lewat SMS, lewat berita, begitu aja ya. Karena sebagian masyarakat ada yang berlebihan. Harus adakan kenduri besar-besaran, ya. Dan pernah suatu musim haji yang ketika kuota tidak keluar, mereka-mereka ini banyak yang stres. Nah, akibat dari apa? Karena sudah terlewat diumumkan mau berangkat haji, sudah melaksanakan kenduri-kenduri segala macamnya. Hal-hal yang berlebihan ini menambah-nambah dalam ajaran agama atau membebankan sesuatu yang tidak dipintakan oleh agama kita. Dan ketika jika seorang memiliki dana terbatas hanya cukup untuk daftar haji satu orang. Mana yang lebih tepat, dia terlebih dahulu haji untuk dirinya atau orang tuanya? Dirinya, yang mampu dirinya. Mampu dirinya, karena dia sudah terkena wajib haji, dirinya dulu. Ya, karena dia sudah terkena wajib haji. Kalau orang tuanya belum, enggak wajib, kan? Karena dia tidak punya dana. Nah, sedangkan anaknya, dia punya kewajiban, sudah terkena kewajiban, karena dia punya. Keempat, orang-orang yang dihajikan oleh orang kafir, apakah berangkat tetap dapat pahala haji. Ya, orang yang diberi dana untuk melaksanakan haji, ya dia mendapat pahala bagi orang yang melaksanakan haji tadi. Ya, walaupun dia hadiah dari kantor atau apa, dia dapat bantuan atau hadiah dari orang kafir, dana untuk melaksanakan haji, dia mendapat pahala. Ya. Melaksanakan hajinya, sah hajinya. Di zaman ini ada orang yang mengadakan walimah ketika kembali dari safar dalam rangka ibadah haji. Apakah acara ini termasuk kebiasaan yang dibolehkan? Yang penting tidak gulu dan menimbulkan sesuatu suasana yang tidak baik dengan masyarakat. Karena sebagian ada yang menuntut dan menganggap bahwa orang tadi bakhil dengan tuduhan-tuduhan yang berlebihan. Bahkan kadang-kadang acara itu juga berlebihan. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau sekedarnya saja memanggil tetangga yang tetangga dekat, kerabat, ya sebagai ucapan apa namanya atas memberikan hadiah-hadiah kecil oleh-oleh. Ya. Tapi kalau mengeluarkan uang yang besar berlebih-lebihan, bahkan juga barang sudah ada 3 hari juga acaranya ini berlebih-lebihan, hal-hal yang tidak disyariatkan, bahkan ya membebankan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang ke Jabal Rahmah, kadang ada ditemukan tulisan nama atau foto orang di batu atau selip-selip batu itu. Apa motivasi mereka melakukan hal itu, Ustaz? Apakah memang ada tuntunannya? Tentu tidak jelas, tidak ada tuntunan seperti itu. Inilah bentuk khurafat dan bid'ah-bid'ah, uzabalat, ya, yang harus dihindari. Ya, menganggap jika ditulis nama di sana akan dipanggil lagi atau macam-macam anggapan-anggapan ya khurafat yang diyakini oleh orang. Baik. Bolehkah kita menggunakan titel haji hajjah? Ya, selama tidak diwajibkan, kenapa harus kita pakai hal seperti itu? Karena akan menimbulkan semacam apa nilai kriya, apa namanya keikhlasan kita bisa dipertanyakan. Tapi kalau orang yang memanggil kita beda lagi. Kalau orang memanggil kita dengan panggilan itu Pak Haji, kita nggak perlu marah. Tapi kita kalau nggak dipanggil orang haji, nama kita ditulis H, lalu kita marah. Nah ini yang jadi persoalan. Karena memang di budaya masyarakat kita, orang serba haji sering dipanggil Pak Haji, Pak Haji, ya. Itu dimaklumi saja, tapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang ketika jadi khatib atau jadi pengurus masjid, namanya tidak ditulis haji, diprotes takmirnya gitu kan, toh. Nah, ini enggak penting gitu, hal seperti itu. Karena tidak harus ditulis, yang penting sudah ditulis oleh malaikat kita melaksanakannya. Ya. Jadi kalau orang yang memanggil kita Pak Haji, Pak Haji, itu lain halnya. Tapi kalau kita minta dipanggil, kalau tidak dipanggil dengan Pak Haji, hati kita kecil, ini bertentangan dengan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Apakah bisa dibenarkan budaya titip salam untuk Nabi SAW pada jamaah haji umroh? Baik, untuk titip salam kepada Rasulullah SAW, ini tidak ada tuntutannya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, Sallu alaiya haitu makuntum, fa'inna salatum tabuluni haitu makuntum. Ya, wa inna lillahi malaikatin sayahin, dalam hadis yang lain, Rasulullah menunjukkan bahwa Allah punya malaikat yang bertugas menyampaikan salam, disebut malaikat sayahin. Yubalimun amatis salam, yang mereka tugasnya menyampaikan kepadaku salam-salam dari umatku, ucapan salawat dan salam dari umatku. Ya, oleh sebab itu, mana lebih baik titip salam yang mengucapkannya langsung disampaikan malaikat, atau titip salam lewat jamaah haji yang mungkin ada sekian orang, mungkin dia lupa menyampaikannya. Ya, mungkin dia tidak ingat, ya, atau dia tidak jadi berangkat, atau dia malah sakit, meninggal, dan semacam. Kenapa harus cari pos yang tidak terjamin? Ya, ada pos yang lebih terjamin adalah bahwa contoh-contoh ini tidak pernah dilakukan oleh apa namanya, oleh persalafus soleh dalam mengungkapkan salawat dan salam. Kenapa harus dititip salam? Sudah langsung ke Allah, masalah ala Muhammad, ala Muhammad, sampai langsung. Kenapa harus dititip sampai dulu? Lama baru nyampe salam kita. Dia harus mondok dulu di pemondokan, lalu lewat dulu, kemudian juga sekian hari juga umumnya dalam perjalanan. Ya, kenapa? Langsung aja Allah masalah ala Muhammad, ala Muhammad, kama salih ta'ala Ibrahim, ala Ibrahim, mubarik ala Muhammad, ala Muhammad, kama warik ta'ala Ibrahim, ala Ibrahim, ala alamin, ala Ibrahim, Allah masalah ala Muhammad, ala Muhammad, Allah masalah Nabi Muhammad, ala alihi wa sallam, ala sampai langsung disampaikan oleh malaikat. Ya, tidak ada istilah titip salam seperti itu. Ya. Kalau yang ada, nanti mohon-mohon jangan lupakan kami untuk didoakan di tempat-tempat yang mustajab. Ah, boleh saja minta didoakan. Karena memang Rasulullah SAW pernah juga berkata kepada Umar, ya la tansa min salih du'aika ya Umar. Jangan engkau lupakan kami dari doa-doamu yang baik, wahai Umar. Nah, maka boleh saja. Tapi kalau titip salam untuk Nabi SAW, tidak perlu titip salam lewat orang haji. Langsung lewat malaikat ada yang menyampaikan salam kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang miqat. Bila hotel dekat dengan Masjidil Haram, apakah hotel termasuk rumah selama di Mekah? Tidak. Kita adalah orang yang datang dari luar Mekah. Sehingga dia berihram dari hotel atau harus keluar dulu miqat, misalnya Bir Ali. Nah, ini beda. Kalau dia sudah datang dari Indonesia, ya, kemudian dia umroh dulu atau umroh yang tidak berumroh, yang ifrat ataupun ya haji ifrat nih. Kalau orang tamattu kan langsung aja dia niat haji dan umroh dari awal. Jadi orang tamattu dia niat umroh dulu, kemudian tahallul umrohnya. Nanti tanggal 8 iya, dari manapun dia tempat dia tinggal di hotelnya itu dia berihram di situ. Itu kalau orang tamattu. Kalau orang qiran dan ifrat dia tidak ada lagi berihram dua kali karena dia memang tidak bertahallul dari umrohnya, orang qiran, orang haji qiran dan orang haji ifrat. Jadi orang tamattu kalau haji memang bermiqat, kalau untuk hajinya ya, karena dia sudah berada di Mekah, dia miqatnya dari tempat tinggalnya dia. Nah, langsung niat haji di situ. Mandi baru di situ dia berniat haji. Nah, maka di sini ditahlil oleh ulama, kenapa diwajibkan dia bayar dam? Salah satu penjelasan para ulama adalah wajibnya orang tadi bayar dam di antara faedahnya, ini tahlil ulama ya, menyebutkan bahwa karena dia hajinya tidak dari miqat. Nah, itu sebenarnya disebutlah dam tamattu. Wallahu alam, tapi kalau haji tamattu memang hajinya miqatnya itu sebenarnya dimulai di setelah tanggal 8 Zulhijjah. Ya, kalau umpamanya berangkat bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah dia. Kemudian dia selesai melaksanakan umrah, kemudian berpakaian bebas seperti biasa. Baru pagi tanggal 8 Zulhijjah, dia baru niat untuk melaksanakan haji, mandi bersih, sebenarnya waktu berihram, waktu akan berumrah. Nah, lalu setelah itu baru melaksanakan, dia niat haji. Lebih kalau mahajjan, ya. Itu dari hotelnya, ya. Tapi sebagai ulama juga membolehkan, kalau dia masih belum umrah, yang penting tanggal 8, dia berangkat dulu ke Mina, nanti mandi di Mina, setelah zuhur baru dia berniat, juga dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang dapat kita apun, Ustaz, jawaban dari pertanyaan masuk. Ya. Ada pertanyaan masuk dari kolom Q&A. Boleh Anda bacakan, Ustaz? Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, dari saudari Umi. Untuk wanita yang tidak ada mahram, lebih utama untuk berangkat haji atau tidak? Karena meskipun hajinya sah, tetapi kan dia berdosa. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, utamanya yaitu hal ini tentu berbeda tadi kita lihat pendapat ulama. Ada yang mengatakan seperti ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah membolehkan jika berangkat dengan rombongan. Kalau menurut ulama Hanabila, dan melihat dalil-dalil tadi, bagi mereka tidak wajib. Tidak wajib berhaji dia karena tidak lengkap mahramnya. Maka dia kalau tidak wajib tidak berdosa. Tapi kalau dia berhaji malah dia berdosa, hajinya sah. Nah ini yang pendapat dari ulama Hanabila. Jadi wallahu'alam, ya, dengan melihat kondisi-kondisi, ya, pertimbangan-pertimbangan, ya, yang ada, dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat Hanabila memang agak lebih wajib, karena walaupun berangkat dengan rombongan, ketika di musim haji kita melihat kadang-kadang wanita-wanita yang berangkat tanpa dengan mahram juga agak mengalami kesulitan-kesulitan kalau seandainya mengalami kendala dalam perjalanan. Nah, itu. Kendala dalam perjalanan. Wallahu a'lam, itu yang masih ada khilaf para ulama, ya. Jika dia mengambil pendapat-pendapat dari ulama Hanabila, dia boleh saja melaksanakan haji tapi tetap mendapat dosa karena berjalan tanpa mahram. Kalau mendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, dia boleh melangkah dengan rombongan yang amanah, yang mendapat menjaga dan dengan rombongan yang orang-orang yang terpercaya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kebijakan Saudi Arabia sekarang kayaknya berbeda, ya. Untuk yang lewat umur 40 tahun kalau enggak salah, wallahu a'lam, yang terbaru peraturannya itu tidak disyaratkan lagi mahram untuk melaksanakan haji, wallahu a'lam. Jadi yang di bawah 40 tahun masih disyaratkan. Wallahu a'lam. Allahu yubarik fiik, Ustaz, untuk semua pertanyaan sudah dibacakan. Tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Jika seorang wanita sedang berhaji akan tapi di tengah haji ia mengeluarkan darah haid, apakah hajinya batal, Ustaz? Tidak batal hajinya. Cuman dia tidak boleh tawaf saja. Tidak boleh tawaf saja dia di, kalau dia umpamanya haji tamattu, maka dia harus menunggu sampai bersih baru bertawaf, kemudian sa'i baru tahallul. Nah, kalau dia tidak bersih sampai datang haji, maka langsung dia berniat haji, maka dia haji langsung haji Qiran, ya, seperti kondisi umur mukminah Asyara Anha, langsung dia haji Qiran, ya, maka dia langsung berhaji, nanti dia bertawaf setelah bersih, ya. Haid tidak membatalkan haji, tidak membatalkan umroh, cuman saja tidak boleh dia melaksanakan tawaf. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan kehadiran semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.